Mitra bisnis, mulai Oktober mendatang, Bank Indonesia akan memberlakukan peraturan yang mewajibkan eksportir menaruh dana hasil ekspor dan hutang luar negerinya di perbankan dalam negeri. Tujuannya untuk menghimpun devisa negara yang masih banyak terparkir di luar negeri. Eksportir yang memiliki hutang di bank luar negeri, pembayaran hutangnya juga harus lewat Indonesia. Hasil ekspor masuk dulu, baru dikirim ke kreditur luar negeri. Ada sanksi bagi eksportir yang tidak mematuhi, berupa denda, juga pencabutan nomor induk kepabeanan. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Nomor satu, kenapa pemerintah tidak memakai instrumen untuk kontrol import dulu baru bicara ekspor? Kalau ekspor kan dokumennya jelas, sedangkan import kenapa tidak ada dokumen ataupun instrumen yang mengontrol LC pembayaran? Itu yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk mengontrol import, karena selama ini import kan tidak jelas, kalau ekspor kan jelas, sebab ekspor kan banyak sekali yang mengklaim restitusi pajak kan. Nah, kalau yang import inilah yang selalu lalu tidak jelas di mana paymentnya, di mana masuknya. Nah, antara perbankan dengan bea cukai kan juga tidak nyambung secara sistem. Nah, itu yang perlu dijalankan oleh pemerintah untuk mengontrol import dulu untuk mencegah segala hal dan memproduktivitaskan seluruh industri. Kalau ekspor itu sebetulnya ngambil data gampang sekali. Kenapa mesti diregister lagi? Kenapa bikin lagi segitu banyak administrasi-administrasi? Sedangkan ekspor kan sudah jelas ada restitusi pajak yang bisa diketahui. Kenapa perbankan nggak dipakai instrumennya? Import yang harus diurusin dulu. Sebab sejak rupiah kuat yang disebut banyakkan import dan ada AFTA segala macam ini, pemerintah sudah hampir lupa mengenai urusan di dalam negeri bahwa banyak sekali import yang tidak terdaftar. Banyak sekali yang penyeludupan ataupun yang disebut dokumentasi, yang disebut borongan, disebut segala macam yang ada di dalam bea cukai. Nah, ini yang perlu ada penataan antara bea cukai dengan perbankan. Setiap barang import dikala mau clearance barang di pelabuhan, harusnya ada pembayaran LC ataupun pembayaran apa yang jelas, instrumen banknya itu yang dipakai. Terutama pembayaran, tidak pernah itu. Tegakkan dululah importasi, baru bicara eksportasi. Kalau dari sisi kita sebagai pengusaha ataupun industri ya. Karena ekspor itu jelas kok, tidak perlu tambah-tambah instrumen lah, merepotkan. Kalau bisa sih jangan diterapkan apa-apa, yang dipakailah instrumen-instrumen yang ada di dalam pajak itu aja dipakai, disatukan dengan sistem perbankan kan jelas yang ekspor. Lalu, mengapa ada eksportir yang menaruh uangnya di luar negeri, Pak? Menurut kita sih nggak banyak lah yang markir duit di luar, banyakkan duit yang dipakai ataupun yang disubstitusi untuk bagian daripada pembelian bahan bak. Jadi apa yang perlu dicatat sudah jelas di dalam komposisi ekspor kan. Banyak sekali uang yang bukan diparkir tapi dipakai untuk pembelian bahan baku, itu yang tidak di-offset. Yang terbaik adalah urusin importasi dulu, baru bicara ekspor. Ekspor itu sudah jelas kok, duitnya tidak akan diparkir-parkir. Maupun diparkir, mereka kan tetap beli bahan baku. Beli bahan baku kan tetap mesti bayar pakai US. Begitu pakai US kan offset otomatis di bank. Demikian Ahmad Wijaya. Saya Kiki Wijaya.